النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت للنبي في كل حال اقتفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم هم الشرفاء هم أهل الأسرار 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi dan sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Kita berada di menit ke-48 dari pukul 6 sahabat ya. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit lagi untuk sahabat bertanya langsung kepada Buya. Baik, kami buka kesempatan satu penelpon yang ingin bertanya langsung kepada Buya di 0231336538. Kita angkat telepon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Ya, putus, silakan dicoba kembali di 0231336538. Kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Allahumma sholli wa sallim wa alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Silakan langsung kepada Bu ya. Suaranya bisa lebih diperjelas lagi karena kami tidak bisa menangkap dengan baik di sini. Assalamualaikum ya. Ya gini, suami kan hidupnya itu numpang sama istri ya Bu ya, artinya istri yang bekerja gitu, yang punya kekayaan. Nah setelah istri meninggal itu, maka suami berhak mewarisi tidak gitu dari harta si istri tadi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab ya. Seorang suami numpang di istri ya, ya mestinya tidak seperti itu. Cuman karena mungkin lemahnya seorang suami tidak bisa cari nafkah, maka itu baiknya seorang istri. Maka itu adalah kebaikan yang pernah diingatkan oleh Nabi kepada seorang perempuan seperti itu. Maka dia mendapatkan pahala yang berlipat. Pahala sedekah, pahala nyenangkan suami, dan pahala silaturahmi. Itu wanita yang solehah baik. Kemudian kalau setelah itu sang wanita meninggal dunia, maka tetap sang suami berhak mendapatkan waris dari hartanya sang istri. Ya, sebagai seorang suami tetap ya, bukan berarti kepotong waktu hidup, gak ada itu. Jadi tetap berhak mendapatkan waris. Dan kalau seorang istri meninggal, berhak mendapatkan waris dari suami kalau suami punya harta. Itu tetap. Jadi pemberian yang diberikan seorang istri tidak memotong waris, gak ada itu semuanya. Gitu Bu ya, baik, subhanallah, baik. Terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Baik Bu ya, kita aja pertanyaan sudah bergabung di VSMS Bu ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan sahabat Wanto di Sulawesi Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu ya, bagaimana sholatnya seorang laki-laki jika mata kaki tertutup celana atau sarung Bu ya? Dan yang kedua, sholat pakai minyak wangi yang ada alkoholnya itu bagaimana hukumnya Bu ya? Baik, kalau masalah isbal izar itu yang dikatakan wail finnar, di neraka, itu haram. Kalau ada orang menurunkan, bagi kaum laki-laki yang menurunkan mata kakinya, menurunkan bajunya di bawah mata kaki, maka itu adalah haram dan itu dianggap neraka. Lalu sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ana termasuk miman yastarhi izari ilam ata ahadhu. Ya Rasulullah, aku termasuk orang yang punya baju itu turun di bawah mata kaki. Jika tidak aku angkat. Maka dijawab oleh Rasulullah, anta lasta mimman yaf'alu dzalik. Kamu bukan termasuk orang yang melakukan ini. Jadi di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya yang menurunkan bajunya di bawah mata kaki khuyala dengan sombong itu adalah yang terkutuk dan itu yang mendapatkan hukuman dari Allah. Tapi kalau menurunkannya adalah bukan karena kesombongan, maka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang haram. Akan tapi jelas ada sebagian ulama yang mengatakan haram, kita hargai ya, karena ada nas yang demikian. Akan tapi ulama yang kebanyakan mengatakan tidak haram asalkan bukan niat untuk kesombongan. Adapun sholatnya tetap sah saja. Maka ya, dari itu agar kita keluar dari khilaf, tetap kami himbau untuk bisa mengangkat baju dan celananya di atas mata kaki. Ya. Maka tetapi di saat Anda melihat ada orang ya, ternyata di bawah mata kaki, sudahlah, jangan terlalu keras-keras karena ada pendapat ulama. Ada sebagian seolah mengatakan tidak sah. Haram, tidak sah. Ini hadis Bukhari tadi. Ya, Nabi Sayyidina Abu Bakar turun di bawah mata kaki. Ngadu ya Rasulullah, saya itu celana saya turun terus kalau tidak saya angkat-angkat terus begitu. Nah, dijawab Rasulullah, kamu tidak termasuk orang yang seperti itu yang dilarang tadi, karena itu sombong tadi, ente bukan. Ya, karena baju ente memang turun itu. Jadi itu saya sederhana. Apalagi kadang memang orang-orang yang sudah sepuh kadang kan tidak perhatian, kadang memang kadang kan pakai sarungnya susah. Subhanallah. Tidak, jangan digigit-gigit keras-keras begitu dah. Tapi ya, tetap ya, kami himbau agar semuanya kalau bisa tetap di atas mata kaki. Mm-hmm. Kemudian kalau ternyata melihat orang kok turun, jangan terlalu keras-keras, gitu saja. Baik, ya, jadi gunakan di atas mata kaki untuk diri Anda dengan pasti, akan tapi bisa untuk orang lain dengan himbauan. Dengan himbauan, baik, biasa banget. Terima kasih Bu ya jawabannya. Dan juga selanjutnya tadi Bu ya, masalah minyak wangi pakai alkohol Bu ya. Sudah pernah kita bahas dalam benang merah ya, di alkohol adalah ruhnya khamer. Tapi alkohol yang ruhnya khamer adalah alkohol yang bisa diminum. Akan tapi alkohol yang ada di dalam minyak itu adalah ya, bukan bagian daripada alkohol yang katanya ruhnya khamer itu. Baik. Kalau seandainya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi itu adalah sama seandainya, padahal bukan sama. Seandainya itu sama, yaitu sama dengan alkohol yang bisa diminum, yang menjadi minuman keras, maka yang jelas diminumnya adalah haram mutlak, tidak bisa ditawar. Akan tapi hukumnya khamr, anggap saja ini. Akan tapi sudah bisa dipisah, enggak usah pakai anggap sebetulnya. Jadi alkohol yang ada di dalam minyak wangi bukan alkohol yang ada di dalam minuman keras. Itu beda. Iya, Bu. Adapun membahayakannya alkohol yang di minyak wangi itu ada nama ilmiahnya, itu beda. Etanol kalau apa gitu ya, seperti itu namanya. Seperti itu, Bu. Jadi ada nama ini, dulu pernah kita bahas dengan nama-nama Yurinci ya. Iya, kita bahas, ternyata alkohol yang bisa dikonsumsi beda dengan alkohol yang digunakan untuk minyak wangi. Sebab alkohol yang digunakan untuk minyak wangi kalau diminum bukan sekedar mabuk tapi bisa buta orang. Karena bahaya sekali, itu keras sekali. Bukan dikonsumsi, bukan konsumsi. Jadi ini beda. Alkohol yang diminum itu adalah rohnya khamr. Alkohol yang merupakan rohnya khamr. Itu jelas mutlak haram untuk diminum. Namun adapun masalah kenajisan alkohol, ketahuilah najisnya khamr dulu adalah jumhur ulama 4 madhab mengatakan itu adalah najis. Najis. Akan tapi biar ada sebagian ulama yang mengatakan tidak najis. Tapi pun tetap, biarpun mereka mengatakan tidak najis, tetap haram untuk dikonsumsi. Mohon dibedakan ya. Jangan gara-gara tidak najis lalu boleh diminum. Tidak. Ada sebagian yang mengatakan itu tidak najis. Seperti Imam Al-Muzani dalam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian Imam Mujtahid mutlak Rabi'atul Ra'i, kemudian ada Asy-Syaukani. Ini ada yang mengatakan bahasanya itu adalah najisnya najis maknawi, bukan najis hissi. Itu adalah pendapat kecil daripada ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan itu najis. Kalau sentuhan baju, khamr itu termasuk alkohol yang diminum, hukumnya adalah najis. Jadi tidak boleh baju dipakai itu. Akan tapi pendapat lain ada yang mengatakan semacam itu. Jadi seandainya alkohol yang digunakan di minyak wangi itu termasuk bagian alkohol yang seperti rohnya khamr tadi, maka ternyata di situ masih ada khilaf. Maka jangan kenceng-kenceng juga dalam hal ini. Apalagi kalau sudah dibedakan dari awal bahwasanya alkohol yang ada di dalam minyak wangi bukan beda alkohol yang ada di dalam minuman keras. Selagi beda, maka itu bukan najis. Dan kadang bukan hanya di urusan minyak wangi Bu ya, kadang ada yang sabun atau ada alat-alat kosmetik gitu Bu ya, memang di situ tertulis dengan alkohol itu Bu ya. Jadi itu adalah beda. Selagi dibedakan, maka tidak najis. Tapi seandainya disamakan, masih ada celah. Imam Rabi Al-Ra'i, Imam Muzani, Imam Muzani dalam mazhab Syafi'i, itu adalah tolong jangan keras-keras. Artinya begini loh ya, kalau Anda ingin beli minyak wangi, tolonglah beli minyak wangi yang tidak ada alkoholnya. Akan tapi jika suatu ketika ada orang nyemprotkan kepada Anda minyak wangi yang ada alkoholnya, jangan keras-keras, ucapkan terima kasih karena dia niatnya baik. Baik, subhanallah ya. Baik, ya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya kita beranjak pada sahabat yang sudah bergabung di VSMS lagi Bu ya, di sahabat 8382. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan sahabat Lindra di Ngawi Bu ya. Bu ya dan Umi yang dimuliakan Allah, amin. Maka misal saya sales gitu ya, gimana hukumnya saya jual barang dagangan di rumah, ambil keuntungan 5%, terus saya jual keluar ke toko-toko dengan keuntungan 10%, bayar dua kali Bu ya. Jadi beliau ngambil barang itu di dagangan-dagangan itu, diambil dengan keuntungan 5% Bu ya, lalu dijual ke toko-toko itu dengan keuntungan 10%, bayar dua kali, itu hukumnya gimana Bu ya? Saya ngambil Pertanyaan nggak jelas. Pertanyaan sebentar. Gimana hukumnya saya jual barang dagangan di rumah, ambil keuntungan 5%, terus saya jual keluar ke toko-toko ambil dengan keuntungan 10%. Jadi mungkin biasanya kalau kita ngambil barang itu kan dari pihak yang punya barang itu ada keuntungan khusus, Bu ya. Jadi misal kalau dia jual ngecer segini, tapi kalau dia jual ke kita ada dikurangi begitu, Bu. Artinya kan kalau dijual dengan harga sama itu tetap ada keuntungan. Nanti dijual lagi ke orang, dia nambah lagi 10% begitu, Bu ya. Pertanyaannya, saya mengambil barang di rumah. Rumah siapa? Artinya ngambil barang di orang begitu, Bu ya. Coba dibaca secara gimana karena hukumnya jawabannya sederhana, cuman kita pengen membetulkan pertanyaannya karena takut salah. Saya sales, gimana hukumnya saya jual barang? Gimana hukumnya? Saya jual barang dagangan di rumah. Di rumahnya sendiri. Saya jual barang dagangan di rumah. Rumahnya siapa? Tidak ada kejelasan, Bu ya. Ambil keuntungan 5%. 5%. Jelas enggak ada masalah. Kalau orang menjual di rumahnya 5%, 10%, itu enggak ada masalah. Terus saya jual keluar keluar ke toko-toko dengan keuntungan 10%, bayar dua kali, Bu ya. Sebentar, dia menjual di rumah, kok jual di toko, kok dijual lagi? Jadi mungkin gini, Bu ya, penjualannya ini mungkin ada dua kali, mungkin bisa ada ngambil di rumah, dia cuma ngambil untung 5%. Tapi kalau dijual ke toko-toko 10%, Bu ya. Kayaknya mohon nanti pertanyaan diulang. Saya kira-kira saja. Jadi kalau Anda menjual di rumah, ya kan? Karena orangnya datang sendiri ke rumah Anda, maka Anda mengambil keuntungan 3.000. Kemudian karena Anda mengantarkan ke rumahnya menjadi 4.000, jaga ada masalah. 10.000. Cuman hanya pertanyaannya tidak seperti itu. Pertanyaannya perlu dicek ulang itu aja. Cuman kalau seandainya begitu jawabannya seperti ini. Sebab memberi jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan itu. Coba dicermati, pertanyaannya adalah perlu dijelaskan baik. Intinya kalau Anda menjual barang di rumah Anda sendiri, orang datang ke rumah Anda, Anda mau mengambil keuntungan 3.000 misalnya. Kemudian berbeda kalau Anda keliling mengantarkan ke rumah-rumah mereka, ya Anda hak Anda untuk mengangkat harga. Baik, barang-barang Anda. Baik, maka Anda bisa mendapatkan. Yang tidak boleh adalah sales, dia tidak berhak mengangkat harga. Anda bertugas, misalnya apa? Anda sebagai seorang wakil untuk menjual produk. Padahal Anda sudah dapat fee dari perusahaan. Anda tidak berhak untuk menambah sedikit pun. Hati-hati, makanya ini. Karena tadi bicara dia seorang sales, kan begitu. Jadi kalau dari sebuah perusahaan memberikan kepada Anda harga 100.000, sementara Anda sudah mendapatkan fee dari sana, dari perusahaan, maka Anda tidak boleh menambahnya. Kalaupun Anda pergi ke sana, itu urusan Anda dengan bos. Tidak boleh mengangkat harga sedikit pun. Karena Anda seorang wakil saja. Gitu, kecuali Anda dipasrai oleh bos Anda, Anda jual sebebasmu. Nah itu, ini harus bisa pertanyaannya. Ya, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Tadi kepada sahabat Lindra di Ngawi, mungkin nanti dibenahi kembali untuk pertanyaannya. Tapi tadi jawabannya sudah oleh Bu ya dibedakan. Jika memang Anda jual barang di rumah dengan 5%, nanti kalau Anda yang mengantar 10%, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda menjadi satu perwakilan dari satu perusahaan, dan Anda memang maka Anda tidak boleh mengangkat harga kecuali sesuai dengan apa yang sudah diwakilkan kepada Anda. Baik, Bu ya, dan kemarin, Bu ya, ada sempat yang juga bertanya, ini yang dari sahabat yang kemarin di majelis juga, Bu ya. Jadi kadang ada sistem misal Umi ini di kemarin sempat ditanyakan, dan insya Allah orangnya juga dengar acara kita ini. Jadi misal Umi punya Umi beli barang kepada Bu ya, Umi pengen beli, ingin kredit kepada Bu ya, anggaplah satu barang gitu dengan harga 100.000 gitu tuh ya. Tapi ketika Umi datang ke Bu ya, Umi nggak cocok nih dengan barang yang ada di Bu ya. Lalu akhirnya Bu ya nyuruh Umi untuk memberikan uang kepada Umi. Umi disuruh belanja sendiri ke toko yang sudah Buya tunjuk begitu. Nanti setelah itu Umi bayarnya Buya dengan perjanjian bahwa nanti Buya ngambil untung 30% dari harga yang sudah diberikan kepada Umi gitu tuh, Buya. Nah itu hukumnya gimana, dosa enggak, Buya? Karena misal Buya ngasih 100.000 nih ke Umi gitu, Buya. Baik. Ketahuilah bahwa yang namanya riba itu harus benar-benar dihentikan, ditutup. Kalau kita minjamkan duit 100.000, tidak boleh menjadi kembali 130.000. Tidak boleh namanya helah seperti apapun, hati-hati. Adapun jika saya sebagai orang yang biasa mengkreditkan barang, harganya 1 juta, supaya gede lah 1 juta. Cuman ternyata barang dengan harga 1 juta tidak menarik bagi Anda. Maka Anda mengatakan, Buya, di toko ini ada barangnya bagus. Saya pengen duitnya saja dah beli di situ. Kemudian nanti harganya di situ memang 1 juta. Nanti setelah itu mau saya bayarkan kemudian 1.200.000. Maka hitungnya hakikat riba. Agar menjadi benar bagaimana caranya? Maka saya membeli barang yang ada di toko tersebut. Siapa yang membelikan? Saya bisa mewakilkan kepada Anda karena Anda yang tahu barangnya. Maka tolong belikan barang itu. Setelah Anda beli, berikan ke saya. Baru setelah itu saya jual kepada Anda, baru sah begitu. Puter lagi itu ya. Cuma transaksi, harus begitu dong. Nah, karena apa? Anda wakil Anda, Anda wakil saya untuk belanja ke toko tersebut. Setelah Anda belanja, ini barangnya Bu ya. Oke, oke, selesai. Dan saya bisa menjual kepada selain Anda. Karena itu barang saya. Barang saya. Akan tapi karena Anda lebih dulu menginginkannya, maka ini saya jual kepada Anda. Maka ini dengan harga lebih. Apakah harus ngelihat barang atau cukup dengan bukti struk Bu ya, misal Bu ya? Ya asalkan benar, gitu. Benar, karena barang kan, karena namanya orang wakil kan, bisa saja selesai jadi tuntas urusan perwakilan ini. Iya Bu ya. Bayangin sudah ada Bu ya, beneran, bukan bohongan. Sebab ini kalau tidak ditegaskan begini nanti menjadi pura-pura. Iya Bu ya. Nah kalau seandainya Bu ya menjadikan, memberikan wakil kepada Umi ya, 1 juta tadi Bu ya berikan kepada Umi untuk ngambil barang di toko tersebut. Ujung-ujung ternyata sama tukang tokonya dikurangi jadi 900 ribu Bu ya. Nah ini nih Umi ini harus terus terang lagi kepada Bu ya. Harus Bu ya. Ada wakil. Wakil Bu ya. Jadi gak bisa. Wakil tetap wakil. Walaupun Bu ya sudah target segini, tapi kalau ada kepada, kalau pengen aman ya sudah pinjam 1 juta kembalikan 1 juta. Gitu Bu ya. Baik Bu ya, subhanallah. Terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Jadi padahal sebenarnya caranya sama Bu ya, hanya tadi ada peserta terimanya dan perwakilan dan transaksinya Bu ya. Baik, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya, subhanallah. Masih banyak sekali pertanyaan masih belum dijawab Bu ya, akan tetapi dikarenakan waktu ya, ada banyak sahabat dari luar kota juga sudah bertanya, tapi ini sekali lagi karena keterbatasan waktu, maka semoga bisa disambung lagi di acara yang lain lagi Bu ya. Dan insya Allah besok sahabat bisa bertemu kembali dengan Bu ya dalam acara Benang Merah Bu ya. Baik, subhanallah, terima kasih Bu ya. Dan untuk keberkahan ditutup dengan doa Bu ya. Semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan, membukakan pintu halal untuk kita semua. Amin. Yang belum menikah dimudahkan untuk menikah dengan cara yang diridhai oleh Allah. Dan dalam menjalani hidup pun diridhai oleh Allah. Hingga nanti pungkasan hidupnya di akhirat nanti juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah diberi ketenteraman batin mereka, bahagia dunia akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezeki. Amin. Diberkahi dengan keturunan anak yang soleh solehah. Amin. Mulia di dunia akhirat. Amin. Dengan pengampunan dari Allah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur sehat afiat dalam ketaatan. Berkat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan juga untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua sahabat ya. Dan semoga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal kita untuk semakin lebih mengerti dengan syariat yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dinilai sebagai satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau masih banyak sekali pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Terus ikuti acara-acara kami dan juga ikuti pengajian Bu ya dalam banyak sekali sahabat ya. Dan nanti besok juga insya Allah semoga ada kesempatan untuk ikut untuk belajar kembali di acara Benang Merah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah memberkahi langkah-langkah kita, dan semoga Allah menjaga kita dari segala kehinaan dan untuk menuju kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, terima kasih dan mohon maaf, mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.